Biarkan aku di sini untukmu, aku hanya ingin menghibur malam ini, malam yang pasti menyenangkan untukmu dan tentu untukku. Biarkan di sini aku bernyanyi hanya untukmu dan untuk menghibur kamu, dan aku yakin senyummu tulus dan jujur hanya untukku. Perempuanku, engkau cintaku, tak mungkin bisa bila aku jauh darimu. Bisa gila, ku pasti sedih. Semakin lama semakin ku tahu maksud hati tak.